Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan sekarang tiga terakhir dari surat Al-Baqarah, tiga ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, tapi kita pada malam hari ini sampai pada ayat 284 285. Sebetulnya masih ada satu ayat lagi 286. Tapi mengingat waktunya mungkin nanti tidak cukup, maka di sini saya cantumkan dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubatu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasul بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لله milik Allah ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit-langit, wa ma fil ard, dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi di sini kalau Allah menunjuk kata langit pada ayat ini, bentuknya adalah jamak. Karena memang langit itu jumlahnya lebih dari satu, jumlahnya adalah 7. Nah, milik Allah apa yang ada di langit, langit apa yang di langit itu apa? Malaikat, planet-planet, makhluk-makhluk yang belum ditemukan, konon ada UFO, atau ada segala sesuatu yang ada di langit, bahkan di langit yang paling bawah atau langit yang paling yang nomor 7, ya langit yang paling bawah itu ada namanya Baitul Izzah, yaitu atau Baitul Makmur. Apa Baitul Izzah itu? Baitul Izzah adalah Ka'bahnya para malaikat. Jadi kalau Ka'bah yang ada di Mekah itu ditarik secara vertikal ke atas, kemudian menembus langit yang paling bawah, maka di atas langit yang paling bawah itu ada namanya Baitul Izzah. Dan itulah para malaikat, mereka ini bertawaf, mereka itu berzikir, mereka itu mengelilingi Baitul Izzah itu sebagaimana manusia tawaf berada di Ka'bah. Nah ini ya. Nah, Baitul Izzah yang ada di langit dan apa yang ada di dalamnya itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepunyaan Allah tanpa Allah itu tanpa batas, dan milik Allah apa yang ada di langit. Gambarannya, gambarannya nanti kalau kita dulu kita pernah ngaji surat ayat kursi itu. Jadi alam raya ini yang kita tempati ini dibandingkan dengan kursinya Allah, wasi'a kursiyu tadi ya. Dibandingkan dengan kursinya Allah itu bukan digunakan untuk duduknya Allah, tapi digunakan untuk ancik-ancik kakinya Allah. Lah kursinya Allah itu dibagi, itu bagaikan padang pasir yang luas. Kemudian langit dan bumi, alam raya ini bagaikan gelang yang kita pakai, kemudian kita lempar ke padang pasir yang luas tadi. Berarti lebih luas mana antara alam raya dengan kursinya Allah? Lebih luas kursinya Allah dan tanpa batas. Dan kursinya Allah dibandingkan dengan arsnya Allah, singgasananya Allah, itu luasnya sama dengan padang pasir yang luas. Kemudian kursinya Allah itu dilempar seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Nah itu subhanallah ya. Nah itu semuanya milik Allah. Wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi. Kalau al-ardi ini bentuknya mufrad ya, tunggal, karena memang bumi itu hanya satu. Wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika dan tidaklah apa yang kamu nampakkan mafi anfusikum, apa yang ada dalam dirimu atau fuhu, atau apa yang kamu sembunyikan, yuhasibukum bihilah, Allah itu akan menghisabnya, menghitungnya. Nah ini saudara sekalian, ketika turun ayat 284 dan pada kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yukasibukum bihillah ini, dan tidaklah apa yang kamu nampakkan atau apa yang kamu sembunyikan dalam hati kecuali Allah akan menghisab, menghitung, menuntut, memintai pertanggungan jawab. Nah ini para sahabat ini merasa berat, sehingga para sahabat itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka datang kepada Rasulullah, lalu faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami telah dibebani, kami telah diberikan kewajiban dengan kewajiban-kewajiban sholat, kewajiban-kewajiban, kami sholat, kami zakat, kami siam, dan bahkan kami berjihad, dan itu kami lakukan sebagai ketaatan kepada Allah. Tetapi kalau kami lagi batin, ya, lagi batin wis dihisab, lagi batin wis dianggap dosa, wah ini saya merasa berat sekali, kami merasa berat sekali ya Rasulullah. Ini kalimat autufuhu yukhatibakum bihillah ini. Atau apa yang kamu sembunyikan, Allah akan menghisab kamu. Jadi para sahabat datang kepada Rasulullah, yang lagi batin wae wis dicatet dosa, wah ini berat kami ya Rasulullah. Nah ini maka nanti turun ayat berikutnya ya, yang isinya memang memansuh ayat atau kalimat ini ya. Jadi kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yukasibukum bihillah nanti akan dimansuh, akan dihapus pemberlakuan hukumnya dengan kalimat la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Jadi yang akan dihisab itu apa yang diusahakan saja, apa yang sudah dilahirkan saja, tapi apa yang masih di dalam hati dia lagi batin, nah ini maka itu tidak dianggap dosa. Maka nanti ada penjelasan dari kalangan ulama ya, bahwa hadisun nafsi ya, bisikan diri atau istilahnya apa ya, bisikan diri niku batin tadi, itu tidak dianggap dari perbuatan maksiat atau tidak dianggap dari perbuatan dosa ini ya. Jadi nanti ada penjelasan begitu ya pada ayat-ayat berikutnya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni kepada orang yang Dia Allah kehendaki, dan Allah akan mengazab kepada orang yang Dia Allah kehendaki. Di sini Allah SWT di sini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Al-Qadir. Allah itu Maha kehendak. Ya. Nah, tentunya Allah itu tidak akan berbuat dolim. Walaupun Allah itu dengan segala sesuatunya Allah itu Maha kehendak. Misalnya orang yang maksiat diampuni oleh Allah, dimasukkan neng surga, bisa buat Allah. Atau orang yang berbuat baik justru dimasukkan dalam neraka, itu bisa juga buat Allah, dan tidak ada orang yang bisa menghalang-halanginya. Tetapi itu bukan sifatnya Allah, karena Allah itu Maha Adil. Allah itu Maha apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini ya. Jadi Allah mengampuni orang yang Dia Allah kehendaki. Kepada siapa ini? Kepada orang yang mau minta ampun. Kayak ada satu hadis itu nggih. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku itu akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Nah, sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah? Man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan tidak mau ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asyani faqad aba." Siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Siapa yang memaksiatiku, maka dia orang yang enggan. Nah, maka di sini orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni yaitu orang-orang yang memang mereka itu mau minta ampun. Nah, Allah mengazab untuk orang-orang yang mau, dia itu tidak mau minta ampun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu itu Maha Qadirun, Maha Kuasa. Ya. Jadi Allah berkehendak atas segala sesuatu, baik yang diminta oleh manusia atau yang tidak diminta oleh manusia. Itu kalau sudah kehendaknya Allah, maka tanpa diminta oleh manusia pun itu Allah itu memberikan. Tapi kalau belum kehendaknya Allah, maka manusia juga tidak bisa mengharapkan atau meminta apa, menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran yang dapat diambil, tolong. Satu, semua manusia akan bisa atau itu kemudian dibalas oleh Allah. Ya. Jadi semua amalan, jadi bukan hadithun nafsi ya, bukan bisikan jiwa, amalan manusia. Maka dalam ayat yang lain itu ada ayat, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka berbuat baik itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Artinya ya memang Allah akan membalas kebaikan-kebaikan itu kepada orang yang berbuat baik tersebut. Tapi untuk orang yang berbuat buruk, maka sing rugi niku mboten Allah. Sing rugi atas dirinya sendiri, karena memang nanti kembalinya kepada dirinya sendiri. Nomor 2. Jika semua orang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, jadi tidak semua orang itu mendapatkan ampunan dari Allah. Ada orang-orang yang disiksa oleh Allah Ta'ala karena memang dia tidak mau diampuni. Disuruh minta ampun dia tidak mau, berarti dia itu tidak mau diampuni. Dan bahkan ya, kalau nanti dibandingkan perbandingan antara penghuni neraka dan penghuni surga, maka lebih banyak penghuni nerakanya. Nah, dia tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. 3. Ya, jadi orang sebaiknya berharap berhusnudzan kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Jadi tidak dengan justru apa ya? Ada orang mengatakan begini. Kan Allah itu mengampuni kepada orang yang Dia kehendaki, menyiksa kepada orang yang Dia kehendaki. Berarti yang seseorang atau orang mengatakan berarti saya itu masuk neng neraka, itu berarti juga sudah dikehendaki oleh Allah. Nah, yang saya jadi wong kafir sudah dikehendaki oleh Allah. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang salah. Kenapa Allah itu menjadikan mereka kafir? Kenapa mereka menjadikan Allah menjadikan mereka itu masuk neraka? Karena mereka diberi petunjuk itu tidak mau. Kita lihat buktinya. Al-Qur'an itu di dalam surat Al-Baqarah itu disebut udallil muttaqin. Tapi di dalam surat Al-Baqarah juga pada surat ayat 81-84 itu hudallinas, nggih. Jadi ayatnya gimana itu? Syahdu Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudallinas. Petunjuk buat manusia. Tapi di awal surat Al-Baqarah di situ hudalil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Nah, apakah Allah ini pelin-pelan dalam perkara ini? Tidak. Sebetulnya seluruh manusia itu sudah diberikan oleh Allah petunjuk yaitu Al-Qur'an. Jadi semua manusia itu mendapatkan petunjuk Al-Qur'an. Tetapi orang yang mau mengambil petunjuk itu, orang yang mau mendapatkan petunjuk Al-Quran itu hanya dari kalangan orang yang bertakwa saja. Nah ini. Nah begitu juga, sebetulnya manusia itu diberikan peluang untuk bisa masuk surga. Semuanya. Bahkan dalam riwayat, manusia itu ketika dilahirkan, itu sudah diberikan oleh Allah dua kapling. Satu kapling surga, yang satu kapling neraka. Nah, ketika orang itu nanti masuk surga, maka nanti kaplingan nerakanya itu diwariskan kepada ahli neraka. Ketika seseorang itu masuk ke neraka, maka kaplingan surganya itu diwariskan kepada ahli surga. Lah ini ya. Jadi kalimat bahwa fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu liman wa yu'adzibu man yasha', ini karena memang manusia tidak mau mengambil petunjuk itu, ya. Sehingga Allah itu menghendaki mereka disiksa ini. Jadi ini bukan kok orang salah tompo, gitu, salah apa? Salah paham. Kan berarti saya masuk neraka sudah dikehendaki oleh Allah. Nah, itu salah ya. Nomor 4. Nggih. Dosa apabila sudah dijalani secara terang-terangan itu akan lebih cepat mengundang siksanya Allah. Ya. Apalagi tiga dosa apabila sudah dilawan secara terang-terangan maka akan lebih cepat mengundang siksanya Allah. Satu, uququl walidain. Kedua, riba. Ketiga, zina. Ketika tiga hal ini sudah dijalani secara terang-terangan, maka akan mempercepat azabnya Allah di dunia ini. Makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, sebaiknya ketika kita pernah berbuat dosa, ya, itu hendaknya kita itu tidak justru kita cerita-ceritakan kemana-mana, tidak kita bangga-banggakan kemana-mana. Wah, aku disik ngini-ngini, ya, tidak perlu. Ya, sebaiknya itu justru itu kita tutupi, kita simpan, yang perlu wong liya rasa ngerti, agar Allah itu lebih. Karena nanti ada hadis gini, Allah aja sudah nutupi aib-aib kita, justru kita sendiri yang membuka aib-aib kita ini. Ya. Ada suami istri manten anyar cerita wah mung dhisik di pacar ngene. Lah. Lho, bojone kuwi ra ngerti dadi ngerti. sing siji ne ya crito ya kowe iki lho ngopo-opo aku dhisik luwih ngeri ya nggih. Padahal Allah itu sudah nutupi, maka ketika kita ini berbuat tidak baik, punya masa lalu yang tidak baik, itu hendaknya kita itu justru banyak beristighfar kepada Allah. Kemudian orang yang tidak tahu itu tidak perlu kita kasih tahu, tapi kita tutup, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan lebih baik ininya. 5. Jika terlanjur melakukan perbuatan dosa, hendaklah segera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Ya, jika sudah terlanjur ya, sing jenenge menungso niku tempat salah dan dosa, ya maka kita banyak beristighfar kepada Allah taala. Dan Bapak Ibu sekalian, istighfar itu bukan hanya ketika ba'da nglakoni dosa mawon. Kanjeng Nabi itu beristighfar setiap hari, ya. Maka mari kita ini memperbanyak istighfar. Istighfar itu membersihkan kerak-kerak dalam hati, membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati. Kayak cermin, ya, cermin itu ketika ada kotoran-kotorannya kita lapi. Lah itu nanti cermin itu akan bersih. Nah, cara membersihkan titik hitam yang ada dalam hati kita yaitu dengan kita itu memperbanyak istighfar tadi, ya. Kemudian ayat 285. Amanar rasulu, telah beriman para rasul. Telah beriman rasul. Bukan para rasul nih. Telah beriman rasul bima, dengan apa-apa unzila, yang telah diturunkan ilaihi kepadanya, mir rabbihi, dari Rabbnya, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Artinya rasul dan orang-orang yang beriman, mereka telah beriman, telah membenarkan dengan apa yang diwahyukan oleh Allah, yaitu Al-Quran ini. Kullun amana billah, semuanya mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriku, tidaklah berselisih, baina ahadim minhum, di antara salah satu dari min rusulih, dari rasul-rasulnya. Wa qalu, dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami mentaati. Ghufranaka ya Allah, ampunilah kami. Ghufranaka, kalau di sini diartikan semoga Allah mengampuni kepada engkau. Rabbana, wahai pemelihara kami, ghufranaka, kami mohon ampunan kepada engkau, okay. Rabbana, wahai pemelihara kami, wa ilaikal masir, dan kepada engkau lah al masir, tempat kembali. Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan apa yang diturunkan kepada beliau dari Al-Qur'an, dan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin pun juga membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Qur'an ini. Ya, jadi salah satu ciri orang yang beriman mesti dia beriman dengan Al-Qur'an. Dan bahkan di sini kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. semuanya orang-orang yang beriman dan Rasulullah, okay, itu mereka beriman kepada Allah, wa malaikatih, dan kepada para malaikatnya, jumlah malaikatnya apa, besaran malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman juga dengan kitab-kitabnya. Bapak ibu dan saudara sekalian, kitab-kitab Allah ini ada Zabur, ada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Tetapi yang wajib dipelajari untuk kita sekalian ini hanya Al-Quran. Nah, kalau seseorang belajar Injil, belajar Taurat, boleh enggak? Selama dia sudah belajar Al-Quran, maka diperbolehkan. Ya. Tapi kalau orang dia tidak belajar Al-Quran, justru belajar Injil, dan ini namanya logika terbalik. Dia tidak mengambil yang wajib, tapi dia justru mengambil yang tidak diwajibkan. Kan belajar Al-Quran itu hukumnya wajib, ya. Sementara belajar Injil itu tidak wajib. Ya, padahal orang itu belajar Al-Quran, belajar Injil, maka dia harus sudah belajar Al-Quran dulu. Karena jangan sampai dia meninggalkan sesuatu yang wajib untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan. Ini ya. Kemudian para nabi, para rasul itu tidak berselisih di dalam misi mereka. Semuanya dari kalangan para nabi, semuanya dari kalangan para rasul itu semuanya memohon apa? Mentauhidkan Allah. Tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun rasul yang mensyirikkan atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, nggih. Ajibna dakwataka, dakwatuka wa ata'na amruka, nggih. Jadi kami mengijabai apa yang sudah Engkau serukan kepada kami, dan kami juga mentaati perintah-perintah Engkau. Kemudian ghufranaka ya Allah, kami memohon ampunan kepada Engkau. Rabbana wahai pemelihara kami, wa ilaikal masir, dan kepada Engkau lah al-masir, tempat kembali. Ya. Pelajaran yang dapat diambil. Yeah. Jadi Al-Quran itu dari Allah. Turunnya Al-Quran itu melalui dua tahap. Tahap pertama dari Lauh Mahfudz sampai ke Baitul Izzah atau langit dunia itu langsung satu paket 30 juz. Itu pada malam Lailatul Qadar. Pada masa dulu nggih, di masa Nabi tadi. Kemudian tahap kedua dari Baitul Izzah sampai ke tangan Rasulullah itu selama kurang lebih 22 tahun. Nah, wahyu yang pertama surat Al-Alaq 1-5 itu diturunkan juga dalam waktu atau dalam malam yang sama ketika turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah. Jadi pada malam itu ada dua peristiwa, yaitu turunnya Al-Qur'an satu paket 30 juz dari Lauh Mahfudz ke langit dunia, kemudian turunnya surat Al-Alaq 1-5. Nah, itu pada malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, dan seterusnya. Nah, Al-Qadar ini ulama mengartikan dengan dua makna. Makna yang pertama, Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian Al-Qadar yang kedua itu diartikan oleh ulama, bahkan di surat Ad-Dukhan itu diartikan dengan takdir. Karena memang ketika malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, yaitu para malaikat turun ke bumi kemudian menerima titahnya Allah surat perintah dari Allah tentang takdir manusia yang ada di bumi selama 1 tahun mendatang. Itu oke. Okay. Jadi itu di malam Lailatul Qadar. Lah nanti ini menjelang Ramadan ya. Lailatul Qadar kita disuruh oleh Allah untuk mencarinya, disuruh oleh Rasulullah untuk mencarinya. Kalau kita menggunakan teknisnya Abdullah bin Mas'ud, niku kita sholat malam selama 1 bulan penuh, itu insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, itu caranya. Jadi ora nyegat. Atau kita membaca Al-Quran setiap malam di bulan Ramadan. Nah itu kita insya Allah dapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu Lailatul Qadar itu pada tanggal 23, 25 atau 27 Ramadan. Ya, kemudian nomor 2. Ya, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Daud. Ya. 3. Orang beriman mesti mendengarkan dan taat kepada Allah tanpa mengharap ampunan. Ya, jadi orang yang beriman itu mesti sami'na wa atho'na, bukan sami'na wa asho'ina. Kami mendengar tapi kami asoi-asoi saja, kami bermaksiatnya. Tidak begitu ya, tapi kita sami'na wa atho'na. Bahkan orang yang beriman itu lebih mendahulukan wahyu daripada akal. Ya, itu orang yang beriman. 4. Orang beriman mengharap ampunan Allah karena dia yakin akan bertemu Allah. Ya. Yeah. Jadi ghufronaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, ini. Nggih, monggo, Dik. Ya. Usaha yang paling mulia adalah usaha dalam rangka taat kepada Allah. Nggih, maka mari kita segala sesuatu dalam kehidupan kita ini kita upayakan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Dalam taat kepada Allah itu bukan hanya dalam bentuk ibadah-ibadah saja. Dalam bentuk muamalah ini pun kita harus menggunakan aturan-aturan Allah. Itu berarti kita dalam rangka mencari ridho dari Allah. Ini bukan dengan caranya kita sendiri. Ya demikian yang bisa kita bahas, dan selama bulan Ramadan kita libur dulu ya, karena apa, kalau pada subuh kan gimana, pada ngantuk ya. Oh, 10 hari terakhir pada subuh Lailatul Qadar itu malam kok bulan terakhir. Anaknya nanti kalau malah justru 10 hari terakhir pada malamnya aja kita gunakan untuk ngaji apa gitu aja gitu Allah. Kita bahas satu kitab, kita rampungkan 10 hari terakhir insya Allah. Kita mulai misalnya sampai mulai jam 10 gitu, sampai jam 12 gitu, gitu. Atau jam 9 sampai jam 11 gitu. Ya insya Allah 10 hari terakhir. Oke, alhamdulillahil alamin, dan saudara sekalian, mari ya kita jaga puasa kita, semoga puasa kita menjadi puasa yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Terutama ini kita diingatkan oleh Rasulullah agar kita bisa menjaga lisan-lisan kita. Kemudian omongan-omongan yang rofat itu omongan-omongan yang jorok. Omongan yang jorok, omongan-omongan yang kotor. Kemudian lahun, lelahanan. Ini juga ini banyak kita hindari di dalam puasa Ramadan ini agar kita tidak sia-sia di dalam puasa kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.